بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Diberi kemudahan kita untuk bermajlis di tempat ini, bersama-sama kita memanfaatkan waktu untuk talabul ilmi, mempelajari Alkitab wa sunnah wa manhaj salafun as-salih. Dan sebagaimana telah direncanakan, semoga Allah mudahkan dan selalu memberikan kita taufik, kita akan membahas sebuah risalah yang sangat bermanfaat, yaitu kitab yang ditulis atau risalah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Risalah tersebut adalah Usulus Sunnah. Risalah ini di dalamnya disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah, pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa tabi'un wa atba'u tabi'in, sebagaimana akan kita baca insyaallah ta'ala. Dan pembahasan ini ya adalah pembahasan yang sangat penting, terlebih di zaman ini, di zaman orang merasa asing. Dan memang demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam, bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan gharib, asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi asing kama bada. Banyak orang tidak lagi mengerti akidah sahihah saat ini. Banyak orang tidak mengerti i'tiqadat, keyakinan-keyakinan para sahabat, keyakinan para tabi'in wa atba'u tabi'in, padahal ini usul. Padahal ini perkara-perkara mendasar dan pokok. Lebih asing lagi, bukan hanya sekedar manusia jahil, tidak tahu. Tetapi manusia justru mengetahui sesuatu yang menjadi lawannya. Yang itu hakikatnya adalah syirik, dikatakan sebagai apa? Taqarrub ilallah. Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dikatakan itu sebagai bagian dari Islam, padahal itu adalah bid'ah wal muhdatsat. Jadi ini keterasingan di atas keterasingan. Ya. Kalau hanya sekedar saya tidak tahu, jahil, ini masih ringan. Tetapi kalau kemudian dia mengatakan saya tahu, tetapi ternyata yang dia katakan itu sebagai ilmu justru lawan dari ilmu itu, maka ini jahil di atas apa? Kejahilan, murakkab. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini penting untuk kita ingat. Pembahasan-pembahasan seperti ini, ya. Pembahasan yang menjelaskan pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok manhaj ahlus sunnah wal jamaah sangat penting, terlebih di zaman ini. Fi zamanil ghurbah. Di zaman keterasingan. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kitab yang kita bahas ini, ya, sangat penting untuk kita pelajari juga. Kenapa? Karena yang menukilkan akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam risalah ini adalah orang yang disepakati oleh kaum muslimin sebagai imam ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu siapa? Al-imamu Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani rahimahullah. Kita kalau mau bertanya kepada seseorang tentang suatu masalah, tentu akan merasa tenang ketika kita bertanya kepada siapa? Ahlinya. Ya. Orang yang berhak untuk berbicara prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, yang paling berhak adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling berhak. Ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, tidak mungkin dia berbicara tentang akidah sahihah, tidak mungkin, mustahil. Ya. Tetapi ketika yang berbicara memang orang yang memiliki ilmu, terlebih beliau adalah imam dari imam ahli sunnati wal jamaah, maka ini menjadi nilai lebih dari apa yang sedang kita baca itu. Yang berbicara adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sepakat tidak ada orang yang menyelisihi bahwasanya beliau adalah imam dari a'immat ahli sunnati wal jamaah. Ya. Wabillahi taufiq. Di sisi lain juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bukan hanya beliau berbicara sebagai seorang imam dari a'immah ahli sunnati wal jamaah saja, namun beliau ini adalah orang yang hidupnya, yakni zaman hidup beliau ini sangat dekat dengan zaman, ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yakni al-qurun al-mufaddalah. Sangat dekat dengan zaman al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah yang pertama adalah siapa? Ashab an-nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian setelah itu at-tabi'in. Setelah itu apa? Atba'ut tabi'in, dan Imam Ahmad sesudahnya. Ya. Yeah. Jadi menukilkan sesuatu yang memang beliau saksikan dari qurun al-mufaddalah. menukilkan sesuatu yang beliau dengar dari Al-Qurun Al-Mufaddalah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam riwayat-riwayat beliau sangat dekat dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki sanad-sanad yang sangat pendek yang disebut sebagai thulatsiyat. Apa? Thulatsiyat. Thulatsiyat yakni ya, beliau Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Nabi hanya melalui 3 orang perantara. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari seseorang, kemudian yang kedua, dan yang ketiga adalah sahabat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki riwayat sulasiyat yang sangat banyak. Jadi antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berapa orang? 3 orang. Antara Imam Ahmad dengan Rasul hanya 3 orang. Yaitu yang pertama sahabat, kemudian tabi'in, kemudian siapa? Tabi'ut tabi'in. Berarti ini semakin menunjukkan tentang ya, apa yang dinukilkan oleh beliau Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, tentang pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok manhaj, adalah sesuatu yang beliau nukilkan dari Al-Qurun Al-Mufaddalah. Baik. Ini sepintas tentang kitab ini. Maka kitab ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah kitab yang sangat penting. Ya. Jadi yang berbicara di sini Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. 241 apa? Hijriah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Taib. Dan sahabat yang terakhir wafat adalah pada tahun 110 Hijriah. Ini sahabat yang paling terakhir apa? Wafat 110. Jadi dari 241 kurangi 110 berapa? 130 ya. Ya, 130 tiga generasi itu. Tiga generasi itu. Sahabat ya, setelah sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Wabillahi taufiq. Dan insyaallah taala kita akan membaca risalah ini ya, biidznillahi azza wajal ya, pada pertemuan-pertemuan kita. Sebelum kita membaca ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kita akan melihat judul dari kitab ini. Ya. Judul dari kitab ini adalah Usul As-Sunnah. Ya. Usul As-Sunnah. Usul pokok-pokok dari kalimat aslun. Aslun itu pondasi, asas, dasar. Ketika bangunan itu berdiri, mestinya berdiri di atas apa? Usul. Ketika usul atau pondasi, asas atau pondasi dari rumah itu kuat, maka yang dibangun di atasnya juga kan apa? Kuat. Dan apa yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah usul, pokok-pokok, prinsip, aqidah, manhaj ahli sunnah wal jamaah. As-sunnah, ma makna sunnah? Ini pertanyaan. Ini faedah. Sering kita mendengar kalimat sunnah. Ini sunnahnya Rasul. Ini. Jadi perlu kita mengerti. Ma hiya sunnah. Kalimat sunnah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, memiliki beberapa penggunaan, memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, as-sunnah. Jadi sunnah itu maknanya adalah at-tariqah, jalan. Sunnah itu maknanya adalah apa? Jalan. Jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya semua yang diajarkan oleh Nabi, semua yang dibawa oleh Nabi, ya, itu namanya apa? sunnah, jalannya Nabi alaihi salatu wasalam. Baik itu Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, semuanya dikatakan sebagai sunnahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Apakah itu perkara yang hukumnya wajib seperti sholat lima waktu? Ini sunnahnya Rasul atau bukan? Sunnahnya Rasul. Atau perkara yang sifatnya mustahab, ya, seperti sholat apa namanya duha dan seterusnya. Ini sunnah juga, sunnah siapa? Rasul. Ini makna yang pertama dari makna sunnah, yaitu mada at-tariqah, jalan. Pokoknya semua yang datang dari Nabi itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran, al-hadis, jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh makna sunnah dengan makna ini, ya, adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man raghiba an sunnati falaisa minni. Man raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, yakni jalanku, semua jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, apakah itu yang wajib, apakah itu yang mustahab, apakah itu yang berasal dari Al-Qur'anul Karim, apakah itu yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu namanya mada sunnah. Iya. Jadi sunnah dengan makna yang pertama ini adalah apa? At-tariqah, jalan. Jalan yang dilalui oleh Nabi, jalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini makna yang pertama. Ya. Makna yang kedua. Makna yang kedua dari as-sunnah, sunnah adalah yang Allah wahyukan bersama dengan Al-Qur'anul Karim. As-sunnah maknanya adalah hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahyu Allah kepada Nabi bisa berupa Al-Qur'anul Karim atau apa? Hadis. Dan hadis ini adalah sunnah. Seperti misalnya kalau saya katakan kepada antum semuanya, masalah ini dalilnya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah yang saya maksud adalah apa? Hadis. Karena saya jejerkan dengan apa? Al-Qur'an. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Sungguh aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, bersama Al-Qur'an, yaitu apa? Nah, hadis. Ya. Ini makna yang kedua. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah itu ucapan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan-persetujuan beliau, ya, atau takrirat atau sifat-sifat beliau, ini semuanya apa? Hadis. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi selain tadi apa? Al-Quran. Al-Quran wahyu dari Allah. Adapun hadis adalah semua yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam berupa ucapan beliau. Beliau mengucapkan innamal a'malu binniyat. Ini apa? Sunnah. Hadis. Ucapan beliau. Atau fi'l, perbuatan beliau. Perbuatan beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam rumah, sebelum masuk ke rumah, kana yabda'u bisiwak. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk ke rumah, beliau mulai dengan apa? Siwak. Beliau bersiwak sebelum masuk rumah. Ini berarti Aisyah sedang menceritakan perbuatannya siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Atau persetujuan Nabi. Nabi tidak berbuat, Nabi tidak mengucapkan, tetapi perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau ucapan yang dilakukan di hadapan beliau, beliau tahu, beliau mendengar, beliau melihat, kemudian beliau membiarkan. Sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada kadzalika sumia bimada bisunnah. Disebut juga dengan apa? Sunnah. Ya. Yani hadis. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ya, taib, beliau makan di meja hidangan bersama dengan Khalid bin Walid, ya, dan yang lainnya, dihidangkan di hadapan beliau alaihi salatu wassalam abab, ya, hewan serupa, yakni semacam biawak, tapi bukan biawak, abab, dimakan oleh sahabat, oleh Khalid bin Walid, tetapi Nabi tidak mengambilnya, tidak menyentuh, ya, dibiarkan Khalid bin Walid makan, ya. Artinya Rasul membiarkan siapa? Khalid bin Walid. Sampai Khalid bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, apakah ini haram? Engkau tidak mengambilnya Rasulullah. Karena Nabi lah, tidak. Tetapi Nabi tidak suka, tidak terbiasa. Diamnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diamnya Nabi alaihi salatu wassalam atas sebuah, ya, perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau ucapan yang didengar oleh beliau, namanya ada hadis juga, takrir. Ini makna hadis yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Contoh penggunaan di dalam hadis adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihi kitaballah wa sunnati. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitaballah, apa kitaballah? Al-Quran. Wa sunnati, apa sunnati? Hadis. Bisa difahami? Baik. Jadi kalau antum ditanya, makna yang pertama dengan makna yang kedua, mana yang lebih luas? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama ini makna yang luas. Yang kedua lebih sempit. As-sunnah adalah al-hadis. Al-makna al-as-salis, makna yang ketiga ini lebih sempit lagi. As-sunnah adalah istilah yang dipakai oleh para fuqaha, oleh ahli fikih, ketika mereka membagi ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum yang terkait dengan amalan kita, itu menjadi lima. Ada wajib, ada apa? Sunnah, ada haram, ada makruh, ada apa? Mubah. Ya. Ada wajib, ada sunnah. Sunnah ini, ya, maknanya adalah sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan apa? Pahala. Kalau tidak ditinggalkan, kalau ditinggalkan tidak apa? Berdosa. Bukan karena kebencian, bukan, semata-mata tidak dilakukan. Seorang tidak melakukan qobliyah, ya, atau ba'diyah, zuhur misalnya, ya, karena capek sekali, hanya tidak sholat apa? Ba'diyah. Dosa atau tidak? Tidak. Karena hukumnya apa? Sunnah. Ini sunnah makna yang keberapa? Tiga. Tayyib. Nanti dites ya. Satu-satu. Sebelum kita melanjutkan. Yang keempat. Yang keempat. Tayyib. Sunnah. Yang keempat maknanya adalah apa yang sering disebutkan oleh para ulama, termasuk yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini. Beliau memberikan judul kitab beliau dengan usul apa? Sunnah. Sunnah ini apa maksudnya? Ya. Apakah hadis? Ya kan? Pokok-pokok hadis atau pokok-pokok apa atau sunnah di sini sesuatu yang apa namanya? Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan apa? Ya. Tidak apa-apa. Nah, di sini nanti akan disebutkan di antara sunnah adalah iman kepada takdir. Ini apa hukumnya ini? Iman kepada takdir ini. Oh, itu hukumnya tidak yakin juga enggak apa-apa. Soalnya judulnya usul apa? Sunnah namanya. Oh, salah, enggak ngerti maksudnya. sunnah yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku seperti ini, as-sunnah bima'na al-aqidah wal manhaj. Aqidah dan apa? Manhaj. Pokok-pokok aqidah dan pokok-pokok manhaj. Pokok-pokok aqidah dan apa? Manhaj. Dan banyak kitab-kitab para ulama dengan judul itu. Seperti kitab yang sedang dan akan kita pelajari ini. Kitab Usulu As-Sunnah. Kitab Usul As-Sunnah. Baik. Baik. Jadi ketika kita mendapatkan para ulama, kita menulis sebuah kitab dengan judul ini Usulus Sunnah. Sunnah yang dimaksud maknanya adalah mada? Al-aqidah wal manhaj. Nah, banyak kitab-kitab dengan judul ini seperti As-Sunnah li Ibni Abi Asim rahimahullah, wa kitab As-Sunnah lil Khallal, Al-Khallal, dan juga yang lain. Ketika kita dapatkan ya, para ulama dulu menulis kitab dengan judul ini As-Sunnah, sunnah ini maksud adalah akidah dan apa? Manhaj. Ya. Dan kalau ada yang bertanya, al-manhaj wal-aqidah, apa perbedaannya? Baik. Manhaj itu lebih luas daripada apa? Aqidah. Manhaj yaitu tariqah. Tariqah di dalam kita mengambil ilmu. Kepada siapa kita mengambil apa? Ilmu. Tariqah di dalam kita memahami Al-Kitab wa Sunnah. Di dalam kita menafsirkan Al-Kitab wa Sunnah. Tariqah di dalam kita apa namanya bermuamalah dengan ahlu zair, ahlul batil, lebih luas dari apa namanya aqidah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Maka di dalam kitab ini yang akan kita pelajari usul sunnah, kita akan mendapatkan di dalamnya pokok-pokok aqidah dan pokok-pokok apa? Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Akan dibahas di sini perkara-perkara akidah, i'tiqadat. Iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat mungkar dan nakir. Iman kepada al-hawd, telaga. Iman kepada al-jannah wal nar, disebutkan di sini. Perkara-perkara i'tiqadat, akidah. Yang ini diselisih oleh orang-orang yang menyimpang. Ya. Juga di sini akan dibahas tentang hukum mujalasah, duduk dengan ahlul bidah wal ahwa dan yang semisalnya. Dibahas di sini akidah dan apa? Manhaj ahli sunnati wal jamaah. Baik. Semoga bisa dipahami mukaddimah ini. Baik. Jadi as-sunnah itu maknanya berapa? Di antara yang disebutkan oleh para ulama, nah, yang pertama tariqah. Tariqah. Yang kedua apa pak? Hadis. Dimana hadis? Baik. Yang ketiga apa? Hah? Ya, saudaranya wajib. Ya, ini sunnah. Yang ketiga, ya, al-aqidah wal manhaj. Ya. Wabillahi taufiq. Demikian ma'asyiral ikhwan rahiman rahimakumullah. Ya. Sehingga seorang tidak akan bingung lagi. Ya. Ketika misalnya ya, taib memakai pakaian di atas mata kaki. Ya kan? Memakai pakaian di atas mata kaki, ya. Termasuk perkara yang wajib ini hukum. Ya. Taib. Misalnya loh antum Anda memakai pakaian di atas mata kaki. Ini sunnah Rasul. Nah kalau sunnah Rasul kok ditinggalkan gak apa-apa. Ya. Ya. Kan sunnah adalah perkara yang apa? Ya. Kalau dilakukan itu berpahala, kalau ditinggalkan ya, tidak berdosa. Artinya kalau gak dilakukan gak apa-apa. Nah, ini kan gak paham apa makna bah sunnah. Apa yang saya lakukan memakai pakaian di atas mata kaki adalah sunnah Rasul. Ya ini jalannya siapa? Rasul. Adapun hukum secara ya, pengertian fikih, hukumnya apa? Wajib. Ya. Hukumnya wajib. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Tidak salah juga kalau kita mengatakan sholat lima waktu hukumnya, atau sholat lima waktu adalah termasuk sunnahnya siapa? Rasul. Tidak salah kita mengatakan sunnahnya Rasul. Sholat lima waktu di masjid bagi kaum laki-laki adalah sunnahnya Rasul. Rasul subhanallah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid abadan. Tidak pernah. Kecuali di masa-masa beliau tidak bisa lagi ke masjid. Bahkan di saat beliau sakit pun, beliau sangat ingin untuk datang ke masjid. Luar biasa. Pernah suatu saat, ini saat-saat menjelang wafatnya beliau, alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam merasa agak ringan ketika itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam meminta untuk beliau mandi. Beliau ingin mandi, kemudian beliau ingin sholat mengimami para sahabat. Beliau mandi. Begitu mandi, subhanallah, beliau alaihi salatu wassalam pingsan. Tidak sadarkan diri. Para sahabat sabar menanti. Terus. Sampai kemudian tersadar Nabi alaihi salatu wassalam. Minta air lagi untuk mandi. Beliau mandi yang kedua kalinya. Begitu mandi sudah siap akan datang untuk mengimami, pingsan beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan betapa beratnya sakit beliau ketika itu. Sampai tiga kali. Kemudian beliau mengatakan biarkan atau suruh Abu Bakar ya, mengimami. Ya. Yani demikian sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi lihat bagaimana ketika ada seorang yang memiliki iman yang mungkin ya, taib, atau ilmu yang belum sampai kepadanya. Kemudian dia mengatakan, sing penting sholat. Ya. Nang omah ora apa-apa. Ya. Pahalane siji. Ya. Ora sah 27 ora apa-apa. Ya. Ya, masalah 27 satu. Lho Nabi alaihi salatu wassalam sudah dijamin masuk surga. Yang sudah mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam kemudian satu sajalah. Nah, bukan termasuk hadyun Nabi alaihi salatu wassalam. Hadyun Nabi, petunjuk Nabi, tariqatul Rasul alaihi salatu wassalam adalah sholat di masjid berjamaah lirrijal. Bagi kaum apa? Laki-laki. Betul, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Tetapi yang rajih dalam masalah ini adalah fardu ain lirrijal, bagi kaum apa? Laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ini dua mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan apa namanya kitab ini ya, penulis ya. Dan juga pentingnya kita membahas kitab ini. Dan yang kedua adalah terkait dengan makna as-sunnah ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini ya. Jadi usul sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad, as-sunnah yang dimaksud adalah al-aqidatu wal manhaj. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca risalah ini ya. Fi innillahi azza wa jalla matan, dan di hadapan kita ada syarah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dan insyaallah taala kita akan membaca juga syarah dari beliau hafizahullah taala semampu kita. Mungkin terkadang ada yang kita tidak membacanya nanti sesuai dengan waktu yang ada, dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita membaca kitab ini. Diawali oleh al-imamu, atau diawali dalam kitab ini sanad ya, sanad yang menghubungkan risalah ini kepada Imam Ahmad. Qala al-Imam al-Lalikai rahimahullahu ta'ala akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah Sukkari qala haddathana Uthman ibn Ahmad ibn Simak qala haddathana Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ambar qira'atan alayhi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awwal min sanati 93 wa 200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بالتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار. Sanad yang disebutkan di sini adalah dari Al-Imam Al-Lalikai dengan menyebutkan perawinya sampai kepada Abdus ibn Malik Al-Attar. Dan Abdus ibn Malik Al-Attar ini adalah murid dari Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Qala berkata Abdus, sami'tu Aba Abdillah, aku mendengar Abu Abdillah, kunyah dari Imam Ahmad. Sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Saya mendengar Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani rahimahullah yaqul, mengatakan. Subhanallah. Ini termasuk kekhususan umat Islam, terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat-sangat perhatian kepada apa? Sanad. Jangankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jangankan sabda Nabi, kitab-kitab para ulama, ucapan-ucapan para ulama itu diriwayatkan dengan menggunakan mada sanad. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya, memiliki kitab-kitab yang diriwayatkan dengan sanad. Termasuk ucapan-ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dalam risalah ini, dalam risalah Usulus Sunnah, itu diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Imam Ahmad mengatakan apa yang ada dalam risalah ini, kemudian didengar oleh Abdus, dicatat atau dihafalkan, disampaikan kepada muridnya. Ya, dengan sanad juga disampaikan kepada muridnya. Disampaikan kepada muridnya, terjaga walhamdulillahirrabbilalamin. Jadi risalah ini ya benar penisbatannya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya, jangankan sabda Nabi ya, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal saja dan para ulama diriwayatkan dengan sanad. Betul-betul hati-hati di dalam mereka para ulama mengambil ilmu, tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan mereka itu mengambil ilmu. Ya. Kalau kita tidak punya prinsip ini, bahaya. Di zaman seperti ini, wis pokoknya sinau karo sapa wae. Boleh, silakan. Ambil ilmu. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dari mana kamu tahu itu baik? Dari mana kamu tahu itu buruk? Ya. Dalam urusan dunia saja kita selalu memilih yang baik-baik. Ya atau tidak? Ya. Saya sakit kulit, saya mesti cari paling tidak dokter umum. Ya. Atau lebih baik lagi ketika kita mendapatkan spesialis apa? Kulit. Nah ini ilmu agama. Sembarang mengambil. Sembarang mendengar. Sembarang membaca. Berat urusannya. Diajari akidah yang salah. Diyakini dalam hatinya. Dibawa mati. Subhanallah. Kalau badan itu sakit, akhirnya mati sudah, selesai urusannya. Tapi kalau yang sakit hati, dibawa sampai apa? Alam barzah. Diajari sama orang-orang Mu'tazilah, surga itu belum ada, neraka itu tidak ada. Ini keyakinan orang-orang apa? Mu'tazilah. Oh, ini kayaknya baik. Ya Subhanallah. Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita akan membaca nanti dalam risalah ini bahwasanya al-jannatu wan nar, surga dan neraka itu sudah ada. Allah sudah menciptakan al-jannah, Allah sudah menciptakan apa? An-nar. Ya. Ada. Ya. Wabillahi taufiq. Jika datang bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu mana? surga. Wa ghulliqat abwaabu niran, dan akan dikunci pintu-pintu apa? Neraka. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini apakah beliau ucapkan ya begitu saja, enggak ada maknanya, hanya sekedar omongan biasa, atau memang itulah kenyataannya? Apa jawabannya? Itu kenyataannya. Beliau mengatakan jika datang bulan Ramadan, yakni setiap datang bulan Ramadan akan dibukakan pintu-pintu jannah, yakni jannah itu sudah ada, surga itu sudah ada. Wa ghulliqat abwaabu niran, dan akan dikunci pintu-pintu neraka. Yakni neraka sudah ada. Kalau belum ada berarti dusta Nabi alaihi wasallam. Dan ini mustahil pada diri siapa? Nabi alaihi wasallam. Nah, kalau orang duduk tidak milih-milih kepada siapa saya berguru, kepada siapa saya belajar. Duduk dengan orang Mu'tazilah kemudian mendengar surga itu belum ada, neraka itu belum ada. Percuma kalau diciptakan. Untuk apa surga diciptakan? Untuk apa neraka diciptakan? Na'udzubillah min dzalik. Duduk dengan orang-orang rafidhah. Pakaiannya bagus, bahasa Arabnya lanyah, lancar. Ternyata mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab, mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, mengkafirkan para sahabat, mengatakan Aisyah dan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam berzina. Nauzubillahi min dzalik. Apakah akan duduk dengan orang-orang seperti itu? Tidak. Abadan. Selama-lamanya tidak. Harus ada prinsip ini kalau ingin selamat. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sangat perhatian dalam masalah ini. Melihat. Dari siapa saya mengambil. Kepada siapa saya berguru. Ilmu diriwayatkan dengan sanad. Ilmu diriwayatkan melalui orang-orang yang terpercaya. Bahkan ucapan para ulama pun sampai kepada kita melalui apa? Riwayat, termasuk apa yang akan kita baca ini. Ucapan-ucapan Imam Ahmad ini betul-betul ya diriwayatkan dengan sanad ya, sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan oleh murid beliau ya, Abdus bin Malik Al-Attar qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yaqul, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, sekarang kita mulai masuk kepada ucapan Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalimat yang sederhana tapi subhanallah, inilah prinsip para sahabat, inilah prinsip para tabi'in, inilah prinsip ahli sunnati wal jamaah, dan ini akan menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan ahlul ahwa wal bidah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnah, pokok-pokok prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah dan apa? Manhaj. Indana, pada kami. Beliau tidak mengatakan indi, tapi indana, yakni pada diri kami. Ahlus sunnah wal jamaah, termasuk para sahabat wa tabi'in wa atba'u tabi'in. Inilah keyakinan kami, para ulama. Ahlus sunnah wal jamaah. Inilah pokok-pokok akidah dan manhaj yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in. Ya, prinsip kami, ahlus sunnah, adalah sebagai berikut. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip kita yang pertama adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi. Kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh. Tidak lain adalah Alkitab wa mala sunnah. Taib. Yang pertama. Wal iqtida'u bihim. Kemudian termasuk prinsip. Prinsip akidah dan manhaj. Prinsip-prinsip akidah dan manhaj yang kedua. Wal iqtida'u bihim. Dan kita menteladani para sahabat. Jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjadikan para sahabat sebagai teladan. Mencintai mereka, memuliakan mereka, mengikuti jalan mereka. Menjadikan mereka sebagai qudwah. Sebagai orang yang dicontoh, sebagai manusia yang diikuti. Iya. Ini prinsip yang kedua. Berikutnya yang ketiga, wa tarkul bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Prinsip yang ketiga, wa tarkul bid'ah, meninggalkan semua kebid'ahan-kebid'ahan. Baik itu kebid'ahan dalam ucapan, kebid'ahan dalam i'tiqadat, ya, keyakinan-keyakinan, atau kebid'ahan di dalam amalan. Keyakinan bisa bid'ah. Ucapan juga bisa apa? Bid'ah. Perbuatan juga bisa apa? Bid'ah. Dan ini prinsip kita. Bukan main-main, usaha popo langsung penting melakoni kebiasaan menungso koyong ini kok ditinggal. Tidak bisa. Prinsip. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsipnya adalah wa tarkul bid'ah. Meninggalkan semua kebid'ahan. Kenapa demikian? Karena kullu bid'atin fahiya dhalalah. Ini juga bagian dari prinsip. Karena kita meyakini kullu bid'atin fahiya dhalalah. Semua kebid'ahan itu adalah mada dhalalah, sesat. Nah. Ini prinsip yang ketiga. Yang keempat, wa tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Ini prinsip yang keempat dan kelima. Sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah harus mengerti prinsip ini, prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Prinsipnya para ulama dan ini prinsip para sahabat wa tabi'in wa atba'u tabi'in adalah tarkul khusumat, tarkul mira' wal jidal fid din. Meninggalkan perdebatan. Di dalam agama, menjadikan agama sebagai perdebatan, bahan untuk perdebatan. Tidak ada debat dalam masalah ini. Datang Al-Quran wa sunnah, ikuti. Sami'na wa ata'na. Aman nabih kullu min indi rabbina. Kita beriman. Bukan untuk dibantah, bukan untuk dijadikan sebagai bahan untuk apa? Jidal, debat. Bukan. Sebagaimana para sahabat dulu ketika mendengar sabda Nabi sudah selesai taat. Sami'na wa ta'na. Dan ini prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggalkan jidal. Tarkul jidal wal mira' wal khusumat fid din. Kemudian prinsip yang kelima adalah wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa dan tidak duduk-duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Wa tarku al-julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk bersama dengan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Iya. Demikian mukaddimah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Iya. Dan apa yang datang sesudahnya kembalinya kepada ini. Kembalinya kepada ini. Saya ulangi ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira' wal jidal wal husumat fitti. Pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah, bukan beliau saja tapi semua. Guru beliau Imam Syafi'i, gurunya lagi Imam Malik, ya. Sampai para sahabat sama semuanya. Prinsip kita adalah at-tamassuk berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Alkitab wa Sunnah. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, para sahabat. Menjadikan para sahabat sebagai qudwah, mengikuti jalan mereka. Wa tarkul bid'ah wa kull bid'atin fa hiya dhalalah, dan meninggalkan semua kebid'ahan. Semua kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu semuanya mada dhalalah, sesat. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kan mudah kita mengatakan. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Selesai sudah. Kemudian berikutnya wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Meninggalkan semua perdebatan dalam agama ini. Tidak menjadikan Alkitab was Sunnah sebagai bahan untuk perdebatan. Kemudian juga prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah adalah wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk bersama dengan ashabul ahwa. Wa billahi taufiq. Bisa difahami insyaallah, ikhwan. Dan insyaallah kita akan membaca ya syarah dari Syekh Rabi ya, dari apa yang telah kita baca tadi, lima prinsip ini. Ya, lima pokok ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan di awal kitab ini. Bismillah. قال الإمام العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini setelah disebutkan sanad tadi, setelah disebutkan sanad sampai kepada Abdus Al-Attar, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan usul sunnah, pokok-pokok sunnah indana pada sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana, dengan apa yang dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam berada di atasnya dan berpegang teguh dengannya. Iya, ini prinsip yang pertama. فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقياس للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابته الكرام وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفاؤه الراشدون إلا على الهدى والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, berada di atas prinsip ini, yaitu apa yang para sahabat Nabi berada di atasnya itulah yang menjadi apa? Miqyas. Menjadi timbangan kebenaran, yang menjadi timbangan kebenaran ya, untuk kita berpegang teguh. Dan orang-orang berpegang teguh dengannya adalah ini. Mereka berpegang teguh dengan pokok yang satu ini. Dan ini pula yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan Al-Quran. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan As-Sunnah. Dan beliau pula yang mengamalkan Al-Kitab wa Sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhu mada Al-Quran. Nabi alaihi salatu wasalam akhlaknya adalah mada Al-Quran. Jadi prinsip ini pula yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam muballigh anillah. Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan dari Allah azza wa jalla Al-Quran was Sunnah, dan beliau mengamalkan, dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpegang dengan keduanya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi, Kitab Allah wa Sunnati, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat, apa? selama-lamanya. Jadi Nabi mengamalkan dan Nabi merintahkan. Kemudian para sahabat melakukan. Ya. Wa huwa ma kana 'alaihi Rasul. Itulah yang dilakukan oleh Rasul. Wa sahabatuhul kiram. Dan itu pula yang dilakukan oleh para sahabat beliau yang mulia. Wa ma kana Rasulullah wa sahabatuhul kiram wa khulafa'ur rasidun. Ditegaskan lagi, itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan juga al-khulafa'ur rasidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa yang ada dan mereka berpegang teguh di atasnya illa tidak lain adalah al-huda war rasyad. Yang mereka berpegang teguh dengannya tidak lain adalah huda war rasyad. Hidayah, ya, kebenaran, Alkitab was sunnah. Ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membaca kalimat ini, Ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Dan Rasul juga demikian, yaitu Alkitab was sunnah. Itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Kita berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah dalam segala hal. Kata Syekh Rabi, hafizahullah, fi aqaidihim. Dalam akidah-akidah mereka. Wa ibadatihim. Dan dalam ibadah-ibadah mereka. Wa mu'amalatihim. Dan dalam mu'amalah keseharian mereka. Dalam jual beli mereka berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Dalam menikah juga berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Dalam mu'asyarah, di dalam bergaul dengan keluarga juga berpegang teguh dengan kitab wa sunnah. Dalam bermuamalah dengan tetangga juga berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Wasair syu'unihim, dan semua urusan mereka. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi kalau seorang sunni, seorang salafi, seorang ahlu sunnati wal jamaah, ya, berpegang teguh benar-benar dengan Alkitab wa sunnah yang Nabi mengamalkannya, yang Nabi memerintahkannya kepada para sahabat, niscaya dia akan baik dalam segala hal, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, akhlaknya. Nasallahu azza wa jalla taufiq. Wala siyamal aqidah, terlebih masalah akidah, terlebih masalah akidah. Ketika Syekh Rabi mengatakan terlebih masalah akidah, baik, ini juga menekankan kepada kita tentang betapa saat ini, ya, musuh-musuh Islam berusaha merusak akidah kaum apa? Muslimin. Banyak orang yang membangun akidah mereka bukan di atas kitab dan apa? Sunnah. Baik, wabillahi taufiq. Fa Ahmad rahimahullah yusiru ila hadzal asl al-'adzim. Sungguh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kalimat ini mengisyaratkan kepada pokok yang sangat besar ini. Kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya, maksudnya adalah Alkitab dan apa? Sunnah. Itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Mengisyaratkan kepada ini. Alkitab was sunnah. Dan bukan hanya pada sebagian urusan kita, namun dalam segala urusan kita. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, ya. Dan inilah qaidah, wa hadhihi alqaidah al-aridah allati la yunadda anha syai' min al-islam wa khassa al-aqidah. Dan inilah akidah yang apa namanya? Yang jelas, yang tampak. Yang kita harus berpegang teguh dengannya, dan inilah Islam. Islam itu ya sumbernya adalah ini, Alkitab dan apa? Sunnah. Alkitab was sunnah. Baik. Kita akan sebutkan beberapa contoh biidznillah ya azza wajal. Ba'da salat mungkin ya. Jam 6 seperempat. Baik. Tentang prinsip ini namanya. Semoga Allah azza wajalla memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Berikan taufik kepada kita semuanya. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mendengar bersama di antara prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan di atas prinsip inilah ya dibangun segala yang kita yakini, dibangun segala yang kita amalkan, dibangun segala yang kita ucapkan, sehingga disebut yang pertama kali oleh al-imamu Ahmad bin Hanbal. Karena Islam tidak lepas dari ini, adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat di atasnya, apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya adalah mada Alkitab wassunnah. Alkitab, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yani hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan berpegang teguhnya ahlus sunnah wal jamaah dengan Al-Quran dan sunnah itu dalam segala urusan mereka. Ini penting. Agar jangan sampai ada orang yang mengatakan kalau dalam masalah akidah saya ambil dari Quran dan sunnah, tapi kalau dalam masalah yang lain tidak. Dalam masalah muamalah, dalam masalah ya jual beli tidak. Serupa dengan ucapan orang yang mengatakan kalau dalam masalah akidah kita mengikuti salafiyun, kalau dalam masalah suluk akhlak kita mengikuti tablighiyun, dalam masalah politik dan seterusnya kita mengikuti ikhwaniyun. Loh, kok seperti itu? Islam telah datang mengatur segala sesuatu. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita Islam bukan hanya dalam masalah akidah saja, tetapi juga Islam datang untuk mengajarkan kepada kita ibadah. Juga Islam datang untuk mengajarkan kita adab wal akhlak wal muamalat. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada dalam apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga merupakan jaminan orang yang berpegang teguh dengan keduanya tidak akan sesat selamanya. Tidak akan sesat dalam akidahnya, tidak akan sesat dalam ibadahnya, tidak akan sesat di dalam muamalahnya, tidak akan sesat dalam adab dan akhlaknya. Kalau berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Karena semuanya ada. Jangan lupa prinsip ini juga, bahwasanya Islam telah disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi Islam itu sudah sempurna. Ya. Jadi perlu diterangkan ini. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah, fi sa'iri su'unihim, dalam semua urusan mereka, akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, akhlak dan adab mereka. Penting. Dan Nabi SAW mendidik kita dengan itu. Bukan hanya masalah akidah saja. Dalam masalah muamalah juga demikian. Nabi SAW masuk ke pasar. Nah, kemudian tiba-tiba Nabi menuju ke salah satu pedagang yang menjual kurma. Ditumpuk begitu, gundukan. Kelihatan bagus-bagus, yang di luar itu baik. Bagus, seger, super. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba memasukkan tangan beliau ke dalam, bagian dalam kurma. Dilihat oleh Nabi SAW, dibalik oleh Nabi SAW, ternyata yang di dalam itu adalah kurma-kurma yang tidak baik. Ini muamalah, ya atau tidak? Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak engkau tampakkan ini? Kenapa engkau tidak tampakkan semuanya? Biar orang tahu ini baik, ini jelek. Orang menjual barang jelek tidak masalah, yang penting tidak menipu. Silakan beli ini beras saya, beras jelek. Tidak masalah. Gandum saya, gandum yang jelek, banyak ulernya. Tidak masalah. Tidak menipu ini, nyatanya kelihatan. Ini barang baju yang ya cacat-cacat. Harganya memang miring. Ini tidak mengapa. Ditampakkan cacatnya, ditampakkan aibnya. Nabi SAW mengatakan, man ghassana falaysa minna, dalam kejadian itu, man ghassana falaysa minna, orang siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ya, berarti Islam juga mengajarkan apa? Muamalah. Wabillahi taufiq. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Baik. Juga dalam masalah muamalah dengan tetangga. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Subhanallah, dikaitkan dengan iman. Padahal ini masalah muamalah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarah, hendaknya dia memuliakan apa? Tetangganya. Fala yu'dhi jarah, jangan menyakiti tetangganya. Muamalah. Jadi tidak benar kalau kita, kalau masalah akidah Al-Quran was sunnah, tapi kalau masalah apa namanya bisnis dan seterusnya, ya mengikuti perkembangan zaman lah. Ya. Halal haram, yang halal itu kalau sudah sampai di tangan, ya. Yang haram itu kalau belum sampai di tangan. Loh, bagaimana kaidah ini? Ya. Yang halal itu yang sesuai dengan syariat, yang haram yang tidak sesuai dengan apa? Syariat. Yang halal yang sesuai dengan kitab wa sunnah, yang haram yang tidak sesuai dengan kitab dan apa? Sunnah. Wabillahi taufiq. Makan, minum, ini kan adab. Nabi SAW mengatakan, la takulu bisyimal, fa inna syaitan yakulu bisyimal. Makan kalian dengan tangan kanan, jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Nabi SAW berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang makan dengan tangan kirinya. Ini menunjukkan bahwasanya berpegang teguh dengan jalannya Nabi itu bukan hanya dalam masalah akidah. Ya. Semua telah diajarkan walhamdulillah rabbil alamin. Makan dengan tangan kiri, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, mastatat, saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Padahal bisa, punya tangan kanan. Kalau buntung tangannya baru mengatakan saya tidak apa? Bisa. Lah wong ada sehat tangan, kok mengatakan saya tidak bisa? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kau tidak akan bisa. Turun peringatan Allah, turun hukuman Allah kepada orang ini. Tiba-tiba tangannya tidak bisa, tangan kanannya tidak bisa dia angkat, tidak bisa dia pakai. Kisah ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Hati-hati kalau kita diingatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan dari Alkitab wa Sunnah, kemudian kita menentang. Kita makan dengan tangan kiri, Mas, makan dengan tangan kanan. Nabi mengajarkan makan dengan tangan kanan. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalasi dengan kebaikan. Ya, saya lupa, saya baru tahu. Karena ini sabda siapa? Rasul. Wabillahi taufiq. Jadi ini penting untuk kita ketahui bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka di dalam berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah dalam semua urusan mereka. Dalam akidah mereka, na'am. Dalam ibadah mereka, iya. Seorang masuk ke masjid di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, salat di masjid. Nabi alaihi salatu wassalam ya, melihat orang ini salat. Ibadah sedang dia lakukan. Setelah selesai sholat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, sholat lagi kamu, karena kamu belum apa? Sholat. Sahabat ini diperintahkan oleh Nabi demikian langsung, ini masalah ibadah, dia pun sholat lagi. Selesai sholat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata Nabi memerintahkan perintah yang sama, irji, kembali kamu, fasholli, sholatlah kamu, fa inna galam tusholli, ulangi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Padahal sudah selesai sholat, dikatakan belum sholat, diperintahkan untuk apa? Mengulangi sholatnya. Diulangi lagi sholatnya, yang ketiga kali. Selesai sholat kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ternyata masih diperintahkan oleh Nabi untuk mengulangi mada sholatnya. Ini dalam masalah apa ini? Hah? Ibadah. Iya, dalam masalah ibadah. Menunjukkan bahwasanya kita memang harus berpegang teguh dengan kitab wa sunnah dalam masalah ibadah. Sampai orang ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarilah aku ya Rasulullah. Ya, kalau orang tidak bisa atau kalau orang tidak berpegang dengan kitab wa sunnah dalam masalah ibadah, bisa jadi tidak diterima apa? Ibadahnya, tidak akan diterima ibadah. Sahabat ini sampai tiga kali diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari ini. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi mengajarkan tentang tata cara ibadah yang benar. Barangkali sahabat ini baru masuk Islam, atau sahabat ini baru belajar, ada perkara-perkara yang belum tahu. Sahabat tidak maksum, tetapi mereka orang yang sangat mulia di sisi Allah. Orang yang sangat mulia di sisi Allah. Dan semua mereka, para sahabat, dijanjikan oleh Allah jannah. Nabi pun mengajarkan sholat kepada orang ini. Di antara yang ternyata tidak dilakukan oleh sahabat ini, karena tidak tahunya, adalah tidak tumakninah di dalam apa? Sholat. Padahal ini termasuk ruknun min arkanis sholat, termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Farka hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Rukuklah kamu sampai tumakninah dalam rukukmu, dan sujudlah kamu sampai tumakninah dalam sujudmu. Wabillahi taufiq. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah dalam semua urusan. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak wal adab. Taib. Fayaqul, kata Syekh Rabi', adapun ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnati indana, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah dan manhaj ahlu sunnah adalah at-tamassuk, berpegang teguh, bima kana, dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, berpegang teguh dengannya, yaitu Alkitab wa madza sunnah. Dan ini prinsip yang sangat mendasar. Khilafan li ahlil bid'ah. Dan ini menyelisihi apa yang dipegang oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak seperti ini prinsipnya. Ya mungkin saja mereka mengatakan kita juga kembali pada Alkitab wa madza sunnah. Tetapi coba kita lihat semua permasalahan atau tidak. Oh, kita hanya memegang masalah akidah saja. Ini ahlus sunnah atau bukan seperti ini? Bukan ahlus sunnah. Bukan seperti itu prinsip ahlus sunnah. Atau bahkan mengatakan saya tidak berpegang teguh dengan kitab wa sunnah namun kepada yang lain. Atau saya berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, tapi juga saya berpegang teguh dengan akal saya, hawa nafsu saya, ya, walaupun menyelisihi kitab dan apa? Sunnah. Model-model orang banyak. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan prinsip ini di awal kitab Usulus Sunnah adalah untuk menjelaskan bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah menyelisihi ahlul bidah. Khilafan li ahlil bidah. Dan ahlul bid'ah dikatakan juga ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Fa innama yattabi'una ahwa'ahum. Karena yang mereka ikuti, yang mereka berpegang teguh dengannya adalah hawa nafsu mereka. Hawa nafsu yang dijadikan sebagai mara, sebagai pegangan. Betul, ini haram, muamalah ini haram, tetapi kok enaknya tidak haram. Ya sudah, tidak haram saja. Ini apa yang diikuti? Hawa nafsu. Wabillahi taufiq. Wa ya'tamiduna uqulahumul fasidah. Ada yang mengikuti hawa nafsunya, yakni hawa nafsu dijadikan sebagai pegangan. Ada yang menjadikan pegangan adalah akal-akal mereka yang fasidah, yang fasid, sehingga sesatlah mereka seperti Mu'tazilah, mengedepankan akal ala nusus, mengedepankan akal-akal mereka yang fasidah, yang rusak. Karena kalau akal itu sehat, ya tidak mungkin akan menolak apa? Alkitab wa sunnah kalau sehat. Kalau sampai menolak Alkitab wa sunnah, yang salah bukan Alkitab wa sunnah, tapi mana yang rusak? Akalnya. Ahlul bidah wal ahwa, mereka ya'tamidun, mereka betul-betul berpegang teguh, bersandar kepada akal-akal mereka yang fasidah. Ya. Wabillahi taufiq. Ahlus sunnah tidak. Masuk akal, tidak masuk akal, kalau sudah ada dalam nas, diterima. Faham atau tidak faham, ini masalah yang penting, saya terima. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengabarkan ya, kepada kita tentang sesuatu yang mungkin akal kita tidak menerima. Jangan kemudian apa? Ditolak, berarti akal kita ada sesuatu. Ketika akal kita sehat, kita akan menerima, mudah menerima. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengabarkan dalam kisah Isra Mi'raj, kisah yang muhim, sangat penting ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada Quraisy, kepada musyrikin Quraisy, dan yang mendengar adalah Abu Jahal di antaranya. Nabi alaihi salatu wasallam melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, bahkan melanjutkan perjalanan ke langit ya, ketujuh, kembali lagi jalur yang semula sampai ke Mekah. Tidak ada semalam, tidak genap semalam. Adapun orang-orang yang beriman, selalu mereka mengatakan aman nabih, kami mengimaninya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Kalau sudah datang dalam Al-Quran, sudah disabdakan oleh Nabi dalam hadis, sudah. Aman Nabi, kami beriman. Kalau perintah, sami'na wa ata'na, sudah selesai. Karena itulah yang menjadi pegangan mereka. Lah kalau pegangannya sudah ada, ya langsung diambil. Selesai. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah semua. Adapun ahlul ahwa, Mereka tidak langsung, karena memang bukan kitab wa sunnah yang mereka jadikan pegangan. Karena mereka lebih mengedepankan akal. Mereka lihat, loh, masa sih? Masa? Perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kok ke Madinah? Kemana? Syam, Palestina. Di zaman itu, naik kendaraan yang paling bagus. 3 bulan pulang pergi. 3 bulan pulang pergi. Mekah ke Syam. Karena mereka biasa melakukan perjalanan itu. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asyita'i wassaif. Terkadang mereka melakukan perjalanan ke Syam. Terkadang mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Li'tijarah, untuk perdagangan mereka. Nah, apa mungkin melakukan perjalanan itu dalam waktu sekian demikian singkat, dan itu bukan mimpi? Bukan mimpi. Kalau mimpi mungkin saja. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan diri beliau, roh dan jasad beliau. Demikian pula Allah mengabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hambanya siapa? Dikatakan hamba yaitu jasad dan apa? Roh. Jasad dan roh. Adapun para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, langsung menerima. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena yang sedang kita dengarkan berita dari Allah dan Rasulnya. Karena kejadian itu adalah kejadian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mustahil ketika Allah menghendaki. Saat ini saja manusia bisa melakukan yakni biidznillah dan di pemberian ilmu dari Allah. Cepat perjalanan itu. Sesuatu yang tidak pernah terfikir zaman dulu. Pesawat supersonik. Pesawat yang demikian cepat. Perjalanan dari tempat ini untuk melakukan ibadah haji yang dulu ya, bapak-bapak, kakek-kakek kita 6 bulan perjalanan, sekarang hanya 8 jam. 8 jam sudah sampai ke Madinah. Enggak genap setengah hari sampai. Ya. Wabillahi taufiq. Ahlus sunnati wal jamaah selalu berpegang teguh dengan madza Alkitab was sunnah, bukan kepada akal. Mereka berpegang teguh dengan akal-akal mereka yang fasidah. Ya. Atau ketika Nabi mengatakan innallaha zawaliyal ard faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ila ma zuya minha. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggulungkan bumi di hadapanku. Bumi digulung di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Faraaitu, saya pun melihat masyariqaha, timurnya bumi, wa magharibaha, dan baratnya bumi. Subhanallah, dihadapkan Nabi, dihadapan Nabi, dihadapkan ya bumi, dan beliau bisa melihat timur dan apa? Baratnya. Maka saya pun atau afan, Nabi mengatakan, maka sungguh umatku itu ya, kerajaannya akan sampai kepada apa yang ditampakkan oleh Allah kepadaku. Ya. Para sahabat tidak pernah ada yang kemudian mengingkari ini, langsung percaya, iman. Ya, betul-betul bumi itu ditampakkan di hadapan siapa? Rasul. Dan Rasul melihat timur dan baratnya. Beriman sudah. Tapi orang-orang kufar ketika mengedepankan akal, tidak percaya seperti itu. Tidak percaya. Ya. Subhanallah. Saat ini ada sesuatu yang kita bisa saksikan. Subhanallah. Ya. Buatan manusia dari sebagian yang Allah bukakan untuk manusia ilmu. Seorang bisa menyaksikan live saat ini. Kejadian yang ada di Masjidil Haram, orang sedang tawaf, saat ini pula, detik ini juga. Ya. Apa yang ada di mana? Masjid Nabawi, saat ini pula, detik ini juga. Langsung. Jauh itu. Ini buatan siapa? Manusia. Dari sebagian ilmu yang Allah bukakan untuk mereka. Seorang muslim, seorang mukmin, selalu mereka mengedepankan usus Alkitab wa sunnah, tayib, dan tidak mengedepankan akal-akal mereka yang fasidah. Aw yaz'umuna annahum ya'tamiduna 'ala lughatil 'arab. Ada lagi orang-orang yang mereka tidak berpegang teguh dengan kitab wa sunnah, tetapi berpegang teguhnya dengan bahasa Arab. Yani menafsirkan Al-Qur'an atau sudah sekedar bahasa Arab saja sudah. Al-Qur'an difahami dengan bahasa Arab, ya. Tapi ditinggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Berpegang hanya, kata mereka, berpegang pada cukuplah Al-Qur'an saja, kemudian kita tafsirkan dengan bahasa Arab. Ya, kalau seperti itu rusak semuanya. Yang paling faham dengan Al-Qur'anul Karim adalah siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Maka beliau pun menjelaskan dalam sunnah beliau, dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau dikembalikan kepada bahasa Arab, rusak semuanya. Haji secara bahasa artinya apa? Ziarah, al-qasd, menuju suatu tempat. Ya. Saya dari Banyumas ke Pekalongan namanya apa? Haji, ini sedang haji. Ya. Menuju suatu tempat. Ya. Anda dari rumah ke sini juga apa namanya? Haji, jadi sedang haji Anda ini namanya. Tidak usah haji ke Mekah, tidak usah haji ke Madinah. Kalau berpegang teguh dengan apa? Ya, bahasa. Tetapi kan kita tidak berpegang teguh dengan bahasa. Ketika dijelaskan makna syariat, ya. Haji sudah diterangkan. Haji yang dimaksud adalah az-ziyarah al-qasdu ila baitillahil haram was-sa'ir al-masyair. Kita berjalan menuju Baitullahil Haram, Mekah, Ka'bah, dan juga Masya'il Haram, Musdalifah, Mina, Arafah. Li'adai manasikil hajj, untuk menunaikan manasik haji. Ya. Minat tawaf, wassa'i, wal wukuf. Ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Haji. Dan harus di Mekah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Au ghairiha minal qiyasatil fasidah, atau yang lain dari qiyasat, timbangan-timbangan yang rusak. Ada yang berpegang teguh dengan mimpi-mimpi, manamat, ya. Ada yang berpegang teguh dengan nenek moyang, ya. Nah, nenek moyang. Kok bisa ya namanya nenek moyang? Dan dijadikan sebagai apa? Pegangan. Mimpi. Ada orang yang membuat doa-doa tertentu, salawat-salawat tertentu. Saya pernah ada ikhwan membawa sebuah kertas, ya. Ada sebuah salawat dari sebuah tarekat tertentu, ya. Ternyata salawat itu memang tidak ada dalam kitab sunnah. Sumbernya adalah apa? Mimpi. Disebutkan sejarahnya pada tahun 50, ya, pendiri tarekat ini mimpi ini, saya tidak ingat. Mimpi seperti ini, maka sholawatnya seperti itu. Beberapa tahun kemudian bermimpi lagi, ditambah, direvisi, ya. Tambah lagi kalimatnya, ya. Ya. Kemudian mimpi lagi, direvisi lagi, tambah lagi, sampai lengkap. Maka inilah sholawat itu. Barang siapa membaca sekian ribu kali, maka akan lunas hutang-hutangnya, ya. Seneng rasa kerja, ya. Hutangnya akeh maksud iki. Wabillahi taufiq. Mimpi dijadikan sebagai apa? Landasan. Mimpi dijadikan sebagai pegangan. Iya. Nah, kalau Anda mimpi nyembelih anak Anda gimana? Iya. Kalau mimpi para nabi dan rasul wahyu betul. Wahyu. Tidak bisa syaitan mengganggu dalam mimpinya para nabi dan apa? Rasul. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, yaitulah wahyu, bukan dari syaitan. Ya. Kalau kita ada mimpi dari syaitan, ar-ru'yah salihah minallah, mimpi yang salih itu dari Allah, wal-hulum minasyaitan, dan mimpi yang buruk dari siapa? Syaitan. Adapun Nabi alaihissalatu wassalam wal-anbiya tidak ada mimpi yang dari siapa? Syaitan. Mimpi-mimpi mereka adalah mada wahyu. Ismail pun tahu itu adalah perintah dari Allah. Maka ikhlas beliau tunduk dengan perintah Allah, memperkuat bapaknya, al-walid, al-khalil, Ibrahim alaihi salatu wassalam, sabar untuk menerima apa namanya, apa yang Allah titahkan, apa yang Allah perintahkan, semua keluarganya. Ketika akan disembelih, ya, diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Adapun apa yang dilakukan oleh al-khurafiyun, taib, dan orang-orang yang sesat dalam masalah ini, nah, mereka menjadikan manamat, mimpi-mimpi itu sebagai apa? Patokan, pegangan dalam kehidupan mereka. Ada sebuah kisah terjadi, mimpi ketemu bapaknya yang sudah meninggal, rumahmu dibongkar, rubah arahnya ke arah utara, ketakutan dia, dibongkar rumahnya, rumah Jawa ya kan, dibongkar ke arah utara. Sudah selesai, capeknya sembuh, mimpi lagi ketemu bapaknya, bongkar, rubah ke arah barat. Subhanallah, ketakutan lagi, bongkar lagi, buka, rubah ke arah barat. Selesai sudah, mimpi lagi, subhanallah, suruh merubah lagi. Betul-betul terjadi ini kisahnya, ceritakan. Ya, seorang ketika mau bermimpi, subhanallah, dalam masalah mimpi pun kita diatur oleh Islam, diterangkan masalah mimpi. Barangkali antum sering mendengar tentang mimpi, adab-adab mimpi. Islam adalah agama yang sempurna, sehingga memang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dalam segala hal. Ada lagi yang mereka bukan berpegang teguh dengan kitab wa sunnah, tetapi dengan mana? Dengan tadi, nenek moyang. Nenek moyang kita sudah seperti itu. Ini sudah paling terakhir sudah, yang biasa dikatakan oleh seseorang. Bapak-bapak kita juga seperti itu, nenek-nenek kita juga seperti itu, terus apa lagi? Sudah senjata pamungkas itu terakhir. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini ya disimpulkan oleh beliau. Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ya menyebutkan pokok ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah berbeda dengan ahlul ahwa wal bidah, karena mereka membangun ya, akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, adab dan akhlak mereka itu tidak dengan alkitab was sunnah, tetapi ada di antara yang mereka dengan hawa nafsu mereka, dengan akal akal mereka yang rusak, dengan mimpi mimpi mereka yang jelas jelas tidak sesuai dengan kitab was sunnah, ya, dengan adat istiadat mereka, dengan nenek moyang mereka. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, atau taklid dengan ya, tokoh-tokoh mereka. Ya. Meskipun menyelisihi mada Alkitab wa sunnah. Pokoknya kalau kata fulan ikuti. Kita ini ibarat gerbong. Ya. Mereka itu ya, pemimpin-pemimpin kita itu adalah lokomotif, manut. Ya. Kalau mereka, kalau kita nderek, mereka sampai ke stasiun, kita pun sampai kemana? Stasiun. Itu dalilnya. Ya. Gerbong itu. Lah apa tidak berpikir kalau gerbong itu atau lokomotif itu meleset, masuk ke jurang. Ya. Gerbong pun akan masuk kemana? Ke jurang. Dalil kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah lemah. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dan juga prinsip Ahlul Ahwa wal Bidah. Ammal Imamu Ahmad wa man salafahu minas sahabati wa tabi'in. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal wa man salafahu dan orang-orang yang mendahului beliau, ya, salafnya beliau, minas sahabah, baik dari kalangan sahabat, wa tabi'in atau para tabi'in, wa a'immatul islam dan a'immatul islam, fa inna ad-din, sesungguhnya agama, Alladzi yatamassakuna bihi, yang mereka berpegang teguh dengannya, huwa kitabullah wa sunnatu rasulillah alaihi salatu wassalam. Itulah yang mereka berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Wala siyama fi majalil aqidah, lebih-lebih lagi dalam masalah aqidah. Lebih-lebih lagi dalam masalah aqidah. Perkara yang tidak bisa dilihat, perkara yang tidak bisa dirasa, perkara yang tidak bisa didengar. Aqidah, perkara yang gaib. Rukun iman sebenarnya gaib. Iman kepada Allah, perkara yang gaib. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, perkara yang gaib. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita tidak berjumpa dengan para nabi, para rasul. Apa yang mereka ucapkan siang malam dari wahyu Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran kita yakini sebagai kalam Allah. Betul-betul Allah yang berbicara. Didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai kepada kita. Hari akhir juga perkara yang gaib. Iman kepada takdir juga perkara yang mana? Gaib. Nah. Wabillahi taufiq. Fahum la yakhrujuna an dhalika insya'Allah. Mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak pernah keluar dari itu. Dari pokok ini. Alkitab wa sunnah. Wa fi dhalikal huda al mustaqim. Dan disitulah agama itulah. Yang berdasar Alkitab wa sunnah. Disitulah petunjuk jalan yang lurus. Wa billahi taufiq. Bismillah. Jadi jangan heran kalau ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan kepada umatnya untuk bertanya, mad dalil, apa dalilnya? Justru itu yang seharusnya kita lakukan. Saya mau sholat duha, ini ada dalilnya tidak? Ada dasarnya tidak? Saya mau melakukan ini, ada dalilnya atau tidak? Tayyib. Kalau tidak, jadi bingung orang itu. Ya, tapi subhanallah sekarang ini justru yang seperti ini diputus. Jangan suka tanya dalil. Jangan suka tanya apa dalilnya. Dalile, orang ono dalile. Tapi sekoyo ngono. Itu sudah orang marah sudah. Kan demikian. Kalau dicari dalil tidak ada. Sampai terusap. Mau kamu sampai jengking sampai tidak ada dalilnya. Terucap sudah, betul. Tapi sudah seperti ini, bagaimana lagi? Kita lakukan. Yang penting niatnya bagus. Niatnya bagus kalau tidak ada dalil dari kitab wa sunnah. Yukhaliful kitab wa sunnah. Tidak akan terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari sini juga diambil faedah oleh kita. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang bersemangat untuk belajar Alkitab dan apa? Sunnah. Jadikan ini sebagai buah dari apa yang telah kita dengar dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahi ikhwan, betapa butuhnya kita kepada talabul ilmi, menuntut ilmu. Jangan hanya sibuk dengan dunia, jangan hanya sibuk dengan pekerjaan, jangan hanya sibuk dengan anak dan istri, lupa dengan ilmu, lupa dengan membaca Al-Quran, lupa dengan membaca kitab Sahihul Bukhari atau yang lain. Lupa untuk hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Saya dan antum ini orang yang terus perlu untuk diingatkan betapa butuhnya kita kepada ilmu. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mesti akan didapatkan orang yang paling bersemangat mencari ilmu. Walaupun tidak ada suguhan, berangkat semua kan. Tidak ada takir, tidak ada apa, berangkat. Saya mending ada kopi, ya kan? Ada, insyaallah antum mana kopinya tidak ada kan? Ya. Tetap berangkat, alhamdulillah. Ahlu sunnah seperti itu. Wabillahi taufiq. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang sangat semangat untuk belajar Alkitab wa sunnah. Ya. Jangan heran kalau kemudian para ulama kita menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Sampai pun harus mengorbankan darah mereka. Sampai pun mereka harus mengeluarkan harta mereka. Wallahi demi Allah ikhwan, tidak seberapa apa yang kita keluarkan. Tidak seberapa waktu yang kita keluarkan. Ayah waktu yang kita luangkan, tidak seberapa. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Jabir bin Abdullah menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Jabir mengatakan maknanya kurang lebih, kisahnya, saya mendengar bahwasanya ada seorang sahabat di Syam yang bernama Abdullah bin Unais, ya, dia memiliki sebuah hadis yang didengar langsung oleh Nabi, didengar langsung dari Nabi. Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Saya tidak bisa mungkin untuk bertanya kepada Nabi, sudah wafat. Dan saya tidak tahu hadis itu, ya, tapi saya mendapatkan kabar sahabat ini punya hadis tadi. Jabir tinggal di Madinah, maka saya pun membeli seekor unta. Saya siapkan bekal untuk melakukan perjalanan 2 bulan perjalanan dari Madinah ke Syam, pulang pergi 2 bulan. Jalannya bukan jalan tol, ya. Bisa bayangkan tidak? Nah, saya juga tidak. Ya. Padang pasir, ya. Tidak ada mahattot, ya. Tidak ada pos-pos bensin macam-macam. Zaman dulu, saya ini betul-betul harus menyiapkan. Melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam ketika itu, ya, dengan bekal yang disiapkan 2 bulan berjalan, ya. Ya. Hanya untuk mendengarkan berapa hadis? Satu buah hadis sampai ke Syam, sampai di depan pintu Abdullah bin Unais, di depan pintu dibukakan, ada entah siapa saudaranya atau apa, siapa? Saya Jabir, kabarkan. Jabir datang. Masuk ke dalam dikabarkan. Jabir datang. Kaget. Jabir bin Abdullah. Ini kaget, jauh-jauh dari Madinah ke sini. Ada apa? Keluarlah Abdullah bin Unais, mereka berdua berpelukan. Ya, ada apa? Kata Jabir bin Abdullah, sungguh saya datang ke sini karena saya mendengar engkau memiliki sebuah hadis yang engkau dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Saya khawatir kalau saya tidak segera, saya mati sebelum mendengar hadis ini. Atau engkau mati duluan sebelum saya mendengar hadis ini. Ya. Kalau tidak saya mati dulu, ya. Saudara kita yang mati duluan. Maka saya datang ke sini, tolong kabarkan kepada saya hadis itu. Ya. Maka, ya, sahabat Abdullah bin Unais mengatakan, menyebutkan hadis yang panjang. Yahsyurul ibad yaumal qiyamah hufatan uratan buhma. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, dalam keadaan tidak berbaju. Buhman, tidak membawa apa-apa. La dirham wala dinar. Tidak membawa dirham dan dinar. Demikian para sahabat bertanya, "Wa ma buhma? Apa itu buhman ya Rasulullah?" Tidak membawa apapun, dinar dan dirham. Kemudian tiba-tiba terdengar suara mengatakan, "Anal maliku anad dayyan." Aku adalah malik, aku adalah raja, aku adalah dayyan yang memberikan balasan. Disebutkan hadis. Subhanallah. Ahlud dunia, para pencari dunia ketika mendengar yang seperti ini, atau bahkan mungkin melihat orang sekarang pergi ke masjid menuntut ilmu, ya, esok sore ngaji, ya, kapan golek dunyo, nah, ya, dengar itu kita, oh iya ya, padahal mencari dunia kita sudah berapa jam sehari, ya, kita ya, tidak seberapa dengan apa yang telah dikorbankan oleh para sahabat. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka kemudian berjuang seperti itu? 2 bulan perjalanan, ya, untuk mendapatkan satu hadis, karena mereka mengerti tentang betapa agungnya, betapa mulianya Alkitab was Sunnah. Dan apakah mereka rugi? Tidak. Sampai saat ini mereka mendapatkan pahala di kubur mereka. Kita semua belajar di sini mendengar hadis tadi. Kita semua mendengar hadis tadi, dan pahala itu pun juga insya Allah akan sampai kepada siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Tidak sia-sia. Sampai hari kiamat mereka terus mendapatkan pahala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di antara pelajaran yang penting yang semoga kita bisa mengambil darinya adalah mendorong kita untuk bersemangat menuntut ilmu. Alhamdulillah di sini ada markaz yang kita bisa hadir mendengarkan ayat, mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Syukur kepada Allah dimudahkan. Sebagian ikhwan kita jauh, ya, sampai kemudian saking tidak adanya tempat, saking tidak adanya apa namanya kesempatan, ya, duduk mendengarkan kaset bareng-bareng bertiga berempat mendengarkan kaset atau mendengarkan apa namanya rekaman, subhanallah, ya, dimudahkan. Ya, bersemangat ikhwati rahiman rahimakumullah. Khutbah Jumat juga demikian, semangat. Ya, ya, jangan menunggu imam sudah hampir apa namanya, ya, selesai. Gose isi baru adzan, ya kan? Ya. Nanti dulu baru khutbah pertama. Ya. Nanti dulu khutbah kedua masih ada waktu. Ya. Tidak, dengarkan dari awal. Ya. Dengarkan dari awal sehingga kita bisa mendapatkan apa? Faedah yang sempurna. Terlebih malaikat-malaikat Allah ada yang Allah tugaskan di pintu-pintu masjid mencatat setiap orang yang masuk ke masjid sebelum naiknya khatib ke atas apa? Mimbar. Jika malaikat atau jika khatib telah naik ke atas mimbar, ditutup buku tadi dan dia tidak masuk dalam buku catatan tersebut. Ya. Demikian wallahu taala alamu bisawab, perkara yang mungkin perlu juga kita ingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, kebaikan, barokah, rahmat kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.